Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kita sekarang masuk pada pembahasan bab yang berikutnya, yaitu bab taqsimul Quran. Kita baca terlebih dahulu hadisnya, dijelaskan dulu hadisnya, baru kemudian kita jabarkan masail yang berkaitan dengan taqsimul Quran, karena cukup banyak masalah yang harus diangkat karena pentingnya. Barakallahu fiik. Faqul babu taqsimil Quran. Bab pembagian Al-Qur'an, klasifikasi Al-Qur'an. Al-hadithus sadis wal isyrun. Hadis yang ke-26. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala fil Musnad juz yang keempat halaman 107 Tabaah Mu'tamadah. Qala haddathana Sulaiman bin Dawud Abu Dawud At-Tayalisi qala akhbarana Imran Al-Qattan an Qatadah an Abil Malih Al-Hudhali an Wasilah Ibn al-Asqa' anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala. Dari sahabat Wasilah Ibn al-Asqa' bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "U'titu makanat Taurati as-sab'ah." Aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengganti Taurat, dikasih as-sab' 7, yakni 7 surat yang panjang. Nanti akan dijelaskan insyaallah. Jadi 7 yang panjang itu sama dengan Taurat. Wa utitu makan az-zaburi al-mi'in. Dan aku diberi oleh Allah Azza wa Jal sebagai pengganti Injil Zabur Al-Mi'in, surat-surat Mi'in. Nanti akan disebutkan maknanya. Wa utitu makan al-Injili al-Mathani. Dan aku diberi sebagai tempatnya Injil, pengganti Injil ialah al-Mathani. Wa fuddiltu bil mufassal. Dan aku diberi keutamaan oleh Allah Azza wa Jalla dengan al-Mufassal, surat al-Mufassal. Wa aqul wa hadha isnadun hasan rijaluhu thiqat illa Imran bin Al-Qattan wa huwa Ibnu Dawar saduqun yahim kama taqaddam. Pernah kita baca sebuah hadis dengan sanad yang mirip dari jalur ini, dan dia hasan. Hasan li dzatihi. Baik, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Al-Qur'an arba'atu aqsam. Disebutkan oleh Al-Zarkashi dalam kitabnya Al-Burhan halaman yang ke-140. Al-Zarkashi dalam bukunya Al-Burhan halaman 140 disebutkan Al-Qur'an arba'atu aqsam. Al-Qur'an itu dibagi 4. Beliau merujuk hadis ini. Yang pertama disebut dengan atwal, dengan mudhamatha atwal, tidak dibaca dengan kasrah atwal, yang betul atwal, atau as-sab'u atwal. As-sab'u atwal yakni 7 surat yang panjang-panjang. Summiyat biha lituliha, wa kathrati ayatiha, disebut dengan aktual lituliha, dikarenakan panjang suratnya, wa kathrati ayatiha, dan dikarenakan banyak ayat-ayatnya. Taib, tujuh surat yang panjang itu adalah yang pertama Al-Baqarah dan terakhirnya Al-Bara'ah. Ya, awalnya Al-Baqarah, akhirnya Bara'ah atau Bara'ah At-Taubah. Dikarenakan mereka dahulu menganggap At-Taubah dan Al-Anfal satu surat. Dianggap satu surat sehingga enggak dipisahkan antara keduanya dan tidak disebutkan basmalah di At-Taubah. Sehingga kalau mau dihitung, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal dan At-Taubah jadi satu. Paham ya? Al-Anfal dan At-Taubah jadi satu. Ini pendapat hampir semua ulama. Taib, ada yang mengatakan ini dihikayatkan dari Sa'id bin Jubair. Dihikayatkan dari Sa'id bin Jubair, anna awwalaha al-Baqarah wa akhiraha al-A'raf ma'a ziyadati Yunus. Dari Sa'id bin Jubair belum mengatakan sebab optimal awalnya Al-Baqarah, akhirnya Al-A'raf plus Yunus. Jadi Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, yang ketujuh Yunus, dengan tanpa Al-Anfal dan Taubah. Tapi yang masyhur yang pertama, itu pendapat hampir semua ulama. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan yang ketujuh Al-Anfal dan Taubah jadi satu. Itu yang dikatakan sebagai apa ya, Pak? Dikatakan sebagai as-sab'u tiwal, tujuh surat yang panjang. Yang kedua, al-qismu tsani disebut dengan al-mi'un. Kalau masuk al-mi'in, al-mi'un. Al-mi'un ini adalah ma yali as-sab'u tiwal, yang di bawahnya sab'u tiwal, di bawahnya tujuh surat yang panjang. Summiya bidzalik atau summiyat bidzalik li'anna surat li'anna kulla suratin minha li'anna kulla suratin minha tazidu ala mi'ati ayatin aw tuqaribuha. Summiyat bidzalik li'anna kulla suratin minha tazidu ala mi'ati ayatin aw tuqaribuha. Disebut dengan mi'in atau mi'un, ratusan, dari kata-kata mi'atun, mi'un, dikarenakan masing-masing suratnya lebih dari 100 ayat atau hampir 100 ayat. Ya, lebih dari 100 ayat atau hampir 100 ayat. Sehingga dikatakan mi'un atau mi'in, dari kata-kata mi'atun, ratusan. Jadi ratusan ayat. Barakallahu fikum. Anda melihat dalam Al-Quran yang jumlahnya ke arah sana disebut dengan al-mi'un. Yunus masuk. Apalagi Hud masuk, Yusuf masuk. Ada beberapa al-mi'un yang ayatnya lebih dari 100 atau hampir 100. Yang ketiga disebut dengan al-mathani. Disebut dengan al-mathani. Al-mathani ma yali al-mi'in. Ma yali al-mi'in. Surat-surat yang setelahnya al-mi'in. Ya, berarti jumlah ayatnya kurang dari 100 atau al-mi'in. yang jumlahnya 80 sekian, 90. Hah? Seperti kayak Ibrahim, Hijr dan yang lain-lainnya. Itu madhani. Paham ya? Jadi yang paling panjang sabtual. Di bawahnya lagi miun atau almiin. Di bawahnya lagi almathani. Tayyib. Sebagai faedah, terus faedah. Tayyib, semua surah Al-Qur'an juga terkadang disebut dengan al-madhani. Ya. Suwarul Qur'an kulluha qad tusamma madhani. Surat-surat dalam Al-Qur'an semuanya terkadang juga disebut dengan al-madhani. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam petikan ayat, kitaban mutasyabihan mathani, di Az-Zumar ayat yang ke-23. Al-Quran adalah kitab yang mutasyabih dan mathani. Al-Quran disifati dengan dua, mutasyabih yang mirip-mirip dan mathani dan yang mathani. Sehingga dari sini semua Al-Quran terkadang disebut dengan mathani. Limada? Antum tulis. Summiyal Qur'anu kulluhu mathani. Summiyal Qur'anu kulluhu mathani li'annal anba'a wal qasasa tuthanna fihi. Li'annal anba'a. Lianna al-anba'a wal-qasasa tuthanna fihi. Al-Quran semua disebut dengan mathani dikarenakan berita-berita. Al-anba' jamaknya naba'un. Ya, berita-berita dan kisah-kisah diulang-ulang dalam Al-Quran. Tuthanna fihi, diulang-ulang dalam Al-Quran. Demikian dijelaskan oleh Az-Zarkashi dalam bukunya Al-Burhan. Lihat Al-Burhan halaman 141. Paham ya? Itu istilah lain. Tapi ini bahas sekarang yang Qismu Thalith Al-Mathani, surat surat yang dibawanya miin. Surat ayatnya enggak mencapai 100. Enggak mencapai 100. Ada miin. Al-Qismu Rabi, qism yang keempat adalah Al-Mufassal. Disebut dengan apa, Ikhwan? Al-Mufassal. Mufassal ma yali al-mathani. Dia di bawahnya al-mathani. Jadi yang paling panjang sabtual, lalu mi'in, lalu mathani, lalu mufassal. Sehingga mufassal yang pendek-pendek. Summiyat bidzalik li amrain, disebut dengan mufassal dikarenakan dua sebab, ada dua kemungkinan. Yang pertama, likathratil fusul allati baina suwar bil basmalah. Likathratil fusuli allati baina suwar bil basmalah, dikarenakan banyak sekali ya pemisah-pemisah di antara surat-surat yang ada dengan basmalah. Karena saking pendek-pendeknya. Itu surat berhenti bismillah lagi. Surat berikutnya berhenti bismillah lagi. Selesai bismillah lagi. Hingga banyak sekali basmalah yang memisahkan antara dua surat. Sehingga dikatakan mufassal. Banyak fasilahnya dengan basmalah. Atau yang kedua, ihtimal yang kedua adalah liqillatil mansukhi fihi. Liqillati al-mansukhi fihi, karena jarang atau sedikit yang mansukh pada mufassal ini. Ya, pada yang mufassal jarang atau sedikit yang dimansukh. Nah, dari sinilah al-mufassal juga disebut dengan muhkam. dikatakan mufassal, juga dikatakan al-muhkam gitu. Surat yang muhkam-muhkam, tidak ada yang mansukh. Ada sebuah asar, antum tulis, An Sa'id bin Jubairin rahimahullahu ta'ala qal, An Sa'id bin Jubair qal, innal ladhi tad'unahu al-mufassal huwa al-muhkam. Innal ladhi tad'unahu al-mufassal huwa al-muhkam. Yang kalian sebut dengan mufassal, dia adalah muhkam. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya, rawahu Al-Bukhari. Jadi paham ya? Ini dua alasan kenapa dikatakan mufassal. Imma banyak fasal, banyak pemisah dengan basmalah antara surat yang ada, atau yang kedua dikarenakan jarang atau sedikit yang mansukh, sehingga dikatakan sebagai muhkam. Tayyib. Sekarang yang kita bahas batasan mufassal. Para ulama sepakat, tidak ada khilaf di kalangan para ulama, akhir mufassal an-nas. Sepakat ya? Ya, mufassal yang paling terakhir surat an-nas, enggak ada lagi yang lain. Yang paling akhir. Hadza bila khilaf. Wa ikhtalafu fi awwalihi. Para ulama sepakat surat mufassal yang akhir itu an-nas. Mereka ikhtilaf awal mufassal, dimulai dari surat apa. Ada sekitar 12 pendapat. Ada sekitar 12 pendapat ya, kawan. Yang paling masyhur 2. Yang paling masyhur 2. Yang pertama ialah anna awwalahu qaf. Anna awwalahu qaf. Awal mufassal surat qaf. Sehingga qaf awal mufassal sampai an-nas. Tulisin qala Zarkasyi rahimahullah fil burhan. Qala Zarkasyi rahimahullah fil burhan halaman 142, kata beliau, wasahih alladhi afan wasahih inda ahli al-athar, as-sahihu inda ahli al-athar anna awwalahu qaf, anna awwalahu qaf. Yang sahih menurut ulama ahli hadis arul athar, awal mufassal adalah qaf. Beliau membawakan hadis Aus bin Abi Aus Khuzaifah Al-Thaqafi. Ada sebuah hadis dari sahabat Aus bin Abi Aus Khuzaifah Al-Thaqafi tentang masalah ini. Namun diikhtilafkan kesahihannya. Asy-Syaikh Al-Albani cenderung membaikkan riwayat ini. Ada rawi yang baik. Itu disebutkan dengan tekan di situ, ikhwan. Nanti akan kita bahas, dibawakan riwayatnya pada pembahasan tentang hizib Quran. Kita akan membahas tentang masalah hizib Al-Quran. Dibawakan riwayat ini, dulu para sahabat biasa menghizib Quran tiga, lima, tujuh, sembilan, sebelas, tiga belas, dan mufassal wahdahu wa awwaluhu qaf. Tegas dengan kata-kata, dan hizib mufassal sendiri awalnya adalah qaf. Itu argumentasinya mereka, hadis Aus bin Abi Aus Hudzaifah Tsaqafi, namun ada kelemahan padanya. Kita akan dibahas lafaz insyaallah tabaraka wa taala. Tapi ini yang dirojikan sama Az-Zarkasyi. Ya, awal mufassal adalah qaf. Pendapat yang kedua, yang masyhur, yang paling masyhur. Inna awwalahu al-hujurat. Inna awwalahu al-hujurat. Awal mufassal adalah al-hujurat. Jadi surat setelahnya lagi, setelah qaf hujurat. Satu surat. Alasannya mereka menghitung Al-Fatihah di sepertiga awal Al-Qur'an. Mereka menghitung Al-Fatihah di sepertiga awal Al-Qur'an. Al-Fatihah secara sendiri dihitung ketemunya mufassal hujurat. Nah, al-muhim ini dua pendapat ya, yang masyhur. Ada yang mengatakan qaf, ada yang mengatakan hujurat. Dan yang paling akhir disepakati an-nas. Difaham ya? Ada sab'utwal, ada mi'in atau mi'un, ada mathani, ada mufassal. Al-Quran dibagi empat. Ini semua dengan nas hadis Wathilah ibn al-Asqa' radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Hadis berikutnya, faqul al-hadithu sabi' wal-ishrun. Hadith yang ke-27. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Adam, qala haddathana ibnu Abi Dhi'bin, قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم berkata Rasulullah صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. أم القرآن يعني الفاتحة adalah as-sab'ul mathani dan al-Qur'anul azim. Taib umul Qur'an al-Fatihah. Ya, disebut dengan umul Qur'an. Sedikit faedah ya kawan. Hadis ini bantahan terhadap Ibnu Sirin rahimahullah yang mengatakan Al-Fatihah itu tidak boleh dikatakan dengan Ummul Quran, tapi dikatakan dengan Fatihatul Kitab. Alasannya Ummul Quran adalah Al-Lawhil Mahfud. Al-Lawhil Mahfud, itu kata Ibnu Sirin. Jangan mengatakan Ummul Quran. Ummul Quran itu di Lawhil Mahfud. Al-Fatihah dikatakan dengan Fatihatul Kitab. Ini pendapatnya beliau, terbantah dengan riwayat ini. Rasul mengatakan Ummul Quran, yakni Al-Fatihah. Bisa mengatakan Ummul Quran atau Ummul Kitab atau Fatihatul Kitab, labas. Taib, kenapa Al-Fatihah dikatakan dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab? Anda mengatakan summiyat bidzalik li'annaha aslul Quran. Al-Fatihah dikatakan sebagai Ummul Quran dikarenakan dia adalah aslul Quran, asal Al-Quran, asasnya Al-Quran adalah Al-Fatihah. Ini yang kalau antum mau jabarkan panjang, yang cukup bagus dalam menjabarkan Al-Fatihah Ibnu Qayyim rahimahullah dalam bukunya Madarus Salikin, dan juga para ulama yang lain tafsir Al-Fatihah. Itu diantara yang mereka sebutkan, ini Al-Fatihah kayak induknya. Semua pembahasan Al-Quran yang setelahnya itu kembali kepada Al-Fatihah. Kembali kepada Al-Fatihah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan sebagai aslul Quran. Qila, ini yang kedua, dikatakan, ada yang punya pendapat yang kedua, qila dikatakan sebagai Ummul Quran li'annaha mutaqaddamatun. Li'annaha mutaqaddamatun faka'annaha ta'ummuhu. Ya, li'annaha mutaqaddamah, karena Al-Fatihah itu paling terdepan di bagian terdepan Al-Quran. Faka'annaha ta'ummuh, seolah-olah Al-Fatihah yang mengimami yang lainnya. Karena apa? Yang paling depan Al-Fatihah, dia paling depan, sehingga dia seakan-akan jadi imamnya Al-Quran. Hadza au hadza, lihat dalam Fathul Bari juz yang ke-8 halaman 485 syarah hadis ini. Fathul Bari juz yang ke-8 halaman 485 syarah hadis ini. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, Ummul Quran Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani. Baik, kenapa dikatakan Al-Fatihah sebagai As-Sab'ul Mathani? Dikatakan sebagai Al-Mathani. Antum tulis. Summiyat Bil-Mathani. Summiyat bil-mathani li'annaha tuthanna fi kulli raka'ah. Li'annaha tuthanna fi kulli raka'ah. Al-Fatihah disebut dengan al-mathani dikarenakan Al-Fatihah diulang-ulang setiap raka'at. Ini ada riwayatnya, rawahu tabari an Umar ibn al-Khattab, rawahu tabari an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bi isnadin jayyid. Jadi Umar yang mengatakan demikian, dikatakan dengan al-mathani li'annaha tuthanna fi kulli raka'ah, diulang-ulang setiap raka'at dalam sholat, sehingga dikatakan al-mathani. Sab'un, dia sab'u ayat, dia ada 7 ayat. Tapi ikhwan, ada sebuah ayat yang menyebutkan tentang sab'ul mathani, disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-87. Allah mengatakan dalam firman-Nya, walaqad atainaka sab'an min al-mathani wal Qur'an al-azim. Ini dibahas ayat ini, ikhwan. Al-Hijr ayat yang ke-87. Walaqad atainaka sab'an min al-mathani wal Qur'an al-azim. Dan sungguh kami telah memberikan kepada engkau wahai Nabi sab' mathani dan Al-Qur'an al-azim. Ada khilaf di kalangan para mufassirin tentang maksud as-sab'ul mathani dari ayat di atas. Apa yang dimaukan dengan as-sab'ul mathani dalam ayat di atas? Pendapat yang pertama, ini pendapat yang masyhur, annaha ummul Qur'an. Di as-sab'ul mathani dalam ayat di atas adalah ummul Qur'an, Al-Fatihah. Dalilnya mana? Hadis ini yang kita bahas. Hadis Abu Hurairah yang kita bahas ini. Dan ada hadis yang lain. Anda tulis. Hadis akhar indal Bukhari. Hadis akhar indal Bukhari, nomor hadis 4703. Sebelum hadis yang kita bahas sekarang ini. Kalau hadis yang kita bahas 4704. Ini sebelumnya 4703. Dari sahabat Abu Sa'id Ibn al-Mu'alla. Dari sahabat Abu Sa'id Ibn al-Mu'alla. Kata Rasulullah SAW, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hiya as-sab'ul mathani Wal-Qur'anul azim Alladhi utituhu. Alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul mathani wal qur'anul azim alladhi utituhu. Artinya kata Rasulullah SAW, Alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah adalah as-sab'ul mathani dan al-qur'anul azim yang aku diberi Allah dengannya. Ini dua hadis yang sangat tegas menunjukkan as-sab'ul mathani adalah ummul kitab al-qur'anul karim. Ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib, Ibnu Abbas dengan isnad yang jayyid, yang hasan qawi. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud tapi isnaduhu munqati'. Ini pendapatnya Abu Aliyah dan sejumlah ulama tabi'in. Ini yang dirajihkan oleh At-Tabari dikarenakan nafsul hadis. Hadza huwal masyhur. Ya, as-sab'ul mathani di ayat di atas ada Al-Fatihah. Pendapat yang kedua mengatakan as-sab'ul mathani hiya as-sab'ut tuwal. As-sab'ul mathani adalah as-sab'ut tuwal, tujuh surat yang panjang-panjang itu. Ini pendapat yang kedua, tapi yang masyhur yang pertama ya. Hadza wadhih. Naam, di sini secara khusus terkait dengan Al-Fatihah disebut dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran, juga disebut dengan As-Sab'ul Mathani. Barakallahu fikum. Ada pun kata-kata wal Quranul Azim, Al-Fatihah adalah Al-Quranul Azim, yakni minal Quranil Azim, termasuk Al-Quranul Azim, juz'un minhu wa laisa kulluh. Dia adalah sebagian dari Al-Quran, bukan semua Al-Quran. Hadza wadhih. Dipahami ya? Ini dua hadis yang kita sebutkan terkait dengan masalah taksimul Quran, klasifikasi Al-Quranul Azim. Barakallahu fikum. Sekarang kita bahas sedikit masail, mabahith, masalah-masalah dan pembahasan di kalangan para ulama tentang masalah taksimul Quran. Sebagaimana biasa, ketika akan panjang uraiannya, kita bikin poin per poin supaya mudah dipahami. Barakallahu fikum. Poin pertama, Al-Quranul Karim 30 juz'an. Betul ya? Bila niza' bainal muslimin. Al-Quran itu 30 juz dengan tanpa ada khilaf di kalangan kaum muslimin. Betul ya? Berapa juz Al-Quran? 30 juz. Siapa yang menyelisihi? Yang menyelisihi adalah kaum Rafidah. Ini Syiah terlalu ringan. Kaum Rafidah, kufar, mereka mengatakan Al-Quran itu ada yang kurang, bukan 30 juz. Mereka punya banyak mushaf. Ala kaum Rafidah, di antara mushaf mereka namanya mushaf Fatimah, 60 juz. Ini adalah kaum Rafidah, mereka Qurannya lain dengan kaum muslimin, sehingga dikatakan kafir oleh para ulama. Sesembahannya lain, nabinya lain, Qurannya lain, semuanya beda. Itu mereka. Sehingga saya katakan bainal muslimin, yang kafir-kafir yang dianggap. Sepakat ya? Al-Qur'an 30 juz dengan kesepakatan semua kaum muslimin atau wahid. Yang kedua, pembahasan tentang adadu suwaril Qur'an, jumlah surat dalam Al-Quran. Antum katakan, qala Az-Zarkasyi rahimahullah, qala Az-Zarkasyi rahimahullah, beliau mengatakan wa'lam anna, wa'lam anna adada suratil Qur'anil Azim, wa'lam anna adada suratil Qur'anil Azim bittifaqi ahlil halli wal aqdi bittifaqi ahli al-halli wal-aqdi mi'atun wa arba'a ashrata surah, mi'atun wa arba'a ashrata suratan kama hiya fil mushaf al-Uthmani, kama hiya fil mushaf al-Uthmani awaluha al-Fatiha wa akhiruha ماذا؟ الناس. أولها الفاتحة وآخرها الناس. Kata Az-Zarkasyi, ketahuilah bahwasanya jumlah surat Al-Qur'anul Azim dengan kesepakatan Ahlul Halli wal Aqdi adalah 114 surat. Seperti yang ada dalam mushaf Utsmani. Ya. Awalnya apa? Al-Fatihah. Terakhirnya adalah An-Nas. Betul ya? Yakin ya? Yakin ya? Betul? Berapa surat? 114 surat dalam Al-Qur'an. Betul enggak tuh? Yakin? Mana mushafnya? Antum ragu enggak? Yakin ya? Hadza huwa. Dan itu sampai hari ini 14 surat dengan kesepakatan Ahlul Halli wal Aqdi. Hadza ittifaq. Kemudian beliau membawakan beberapa kenyataan perbedaan jumlah surat di kalangan salaf. Yang pertama, diriwayatkan dari Mujahid beliau mengatakan surat Al-Qur'an adalah mi'atun wa thalatha ashrah, seratus tiga belas surat. Kurang hati ya. Kenapa kok 13? Dikarenakan beliau menggabungkan antara Al-Anfal dan At-Taubah. Apa syubhatnya? Syubhatnya tidak ada basmalah di awal At-Taubah. Dipaham ya? Dianggap satu. Karena cuma satu, maka menjadi 13 surat. Antum mengatakan qala Zarkasyi. Qala Zarkasyi rahimahullah wa yarudduhu tasmiyatun nabi sallallahu alaihi wasallam kullan minhuma wa yarudduhu tasmiyatun nabi sallallahu alaihi wasallam kullan minhuma. Dan yang membantah pendapat ini ialah Nabi kita Muhammad menyebut nama masing-masing suratnya, surah Al-Anfal dan surah At-Taubah, sehingga dibedakan dalam bab jumlah. Maka 14 bukan 13, 114 bukan 113. Masih ada dua lagi. Sudah apa terus? Dikit lagi ya. Yang kedua, terkait dengan bab ini, terkait dengan bab ini, bukan terkait dengan poin, terkait dengan masalah ini. Dahulu ya kawan, di mushaf sahabat Abdullah bin Mas'ud hanya ada 112 surat. Ya, di mushaf sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu hanya ada 112 surat. Kurang berapa? Kurang dua. Kenapa? Dikarenakan di dalam mushaf beliau tidak ada al-mu'awwidzatain. Tidak ada qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Tidak ada ini. Kenapa? Li syubhatir ruqyah. Karena ada syubhat itu untuk ruqyah begitu. Jadi bukan dalam Al-Qur'an, itu hanya bacaan ruqyah. Tahu ruqyah ya? Meruqyah orang yang kena jin. Sehingga oleh beliau enggak dimasukkan. Qala Zarkasyi, belum memberikan jawaban. Qala Zarkasyi yang pertama, ruju'uhu ilaihim. Ibnu Mas'ud telah rujuk kepada para sahabat. Artinya itu awal. Beliau sempat berbuat demikian, tapi kemudian rujuk kepada mushafnya para sahabat. Dan yang kedua, wama katabal kulla. Wama kataba al kulla. Dan Ibnu Mas'ud tidak menulis semua Al-Qur'an. Beliau tidak menulis semua Al-Qur'an, al-kul. Itu alasannya. Sehingga selesai, aman. Al-Falaq, An-Nas termasuk Al-Qur'an 14. Yang ketiga, terkait dengan bab ini. Dulu mushaf sahabat Ubay bin Ka'ab. Ya, pada mushaf sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ada 116 surat. Kurang apa lebih ini? Kelebihan 2. Ya, 116 surat. Kenapa? Dikarenakan beliau menambahkan 2. Yang pertama, doa istiftah. Doa istiftah itu oleh beliau dibikin seperti satu surat. Dan yang kedua, doa al-qunut fi akhirih. Doa iftitah di awal, dan yang kedua, doa qunut di akhir Al-Qur'an. Itu dibikin tersendiri, seakan-akan dua surah yang berbeda. Sehingga 114 tambah 2 ini menjadi 116. Jawabannya. Qala Zarkasyi rahimahullah. Beliau mengatakan la dalila fihi. Tidak ada dalilnya. Beliau mengatakan setelah itu wa huwa du'aun kutiba ba'dal khatmah. Itu adalah doa, sebuah doa yang ditulis setelah khatam Quran. Jadi bukan sebuah surat. Paham ya? Selesai. Sehingga dikarenakan semuanya enggak ada masalah, beliau mengatakan di awal hanya 114 surat dengan kesepakatan Ahlul Halli wal Aqdi. Paham tuh? Lihat Al-Burhan halaman 145. Al-Burhan halaman 145. Barakallahu fikum. Selesai. Kita masih membahas tadi juznya Al-Qur'an dan bilangan suratnya. Juznya 30 juz, suratnya 114 surat awalnya Al-Fatihah, akhirnya surah An-Nas. Seperti yang dalam mushaf Utsmani yang ada pada sekarang ini, barakallahu fikum. Selebihnya akan dibahas lebih lanjut insyaallah ya Ikhwan. Cukup banyak poin-poinnya, tapi saya bikin poin supaya kalian dipahami. Akan dikaji insyaallah pada kesempatan keesokan hari. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.